আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ইন্নাল হামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া نستাইনুহু ওয়া نستাগফিরুহু ওয়া নাউযু বিল্লাহি মিন শুরুরি আনফুসিনা ওয়া মিন সাইয়্যাতি আ'মালিনা, মা ইয়াহদিহিল্লাহু ফালা মুদিল্লা লাহু ওয়া মা ইউদলিল ফালা হাদিয়া লাহু। ওয়া আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসূলুহু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি ওয়া মান তাবিআহুম বি ইহসান ইলা ইয়াউমিদ্দিন আম্মা বা'দু। আলহামদুলিল্লাহ, মাআশিরাল মুসলিমিন, মাআশিরাল ইখওয়া ওয়াল আখওয়াত ফিদ্দিন, পারা পমরহাতি রোজা টিভি ডান রেডিও রোজা ডিমানাপুন আন্ডা বারাদা, আলহামদুলিল্লাহ কিতা বরশুকুর কাপাদা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আতাস সামুয়া লিমপাহ নিকমাত দান কারুনিয়ায়। Pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam keberkahan majelis ilmu, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembahasan kita, mengkaji kitab yang sangat bermanfaat, kitab Ar-Risalatut Tabuqiyah, buah karya dari Al-Imam Al-Allamah Syamsuddin Abu Abdullah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Saat ini kita masih lanjutkan pembahasan tentang makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang dijadikan sebagai dasar penulisan kitab ini, kitab yang sangat bermanfaat ini, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Hendaknya kalian saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kalian saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan dan kedzaliman, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha keras siksaannya. Inilah yang kemudian dijelaskan di pembahasan berikutnya, ya. Faslun fi ada'i haqqillahi wa haqqil ibad. Dalam pembahasan tentang kewajiban menunaikan hak Allah dan hak manusia, hak sesama manusia. Fahadha hukmul abdi fima bainahu wa bainan nas, wa huwa an takuna mukhalatatuhu lahum ta'awunan alal birri wa taqwa ilman wa amalan. Pembahasan yang sudah kita jelaskan di pertemuan yang lalu adalah hukum bagi seorang hamba dalam hubungannya, hubungan antara dirinya dengan manusia, sesama manusia. Bagaimana hukumnya? Yaitu dia menjadikan pergaulannya dengan manusia, kedekatannya dengan manusia untuk ta'awun, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, baik dalam ilmu, dalam pemahaman maupun pengamalan, praktek. Inilah yang akan menyelamatkan manusia. Ini konsekuensi iman tentu saja. Orang yang mencintai Allah dan kecintaannya kepada Allah yang mendominasi hatinya, maka dia akan menjadikan hubungannya dengan manusia selalu dibangun di atas dasar ya, untuk meningkatkan keimanan di hatinya tersebut. Karena kecintaan kepada Allah adalah asal, ya, yang kemudian mempengaruhi semua perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Maka hukum dalam pergaulan manusia dengan manusia lainnya adalah antakuna mukhalatatuhu lahum ta'awunan alal birri wa taqwa, dengan dia menjadikan pergaulannya dengan sesama manusia adalah untuk tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, baik dalam ilmu ya maupun dalam pengamalan. Taib, ini kaidah yang sudah kita jelaskan kemarin dengan panjang lebar pembahasan beliau, ya, menyebutkan apa perbedaannya antara takwa, apa perbedaan antara takwa dengan albir, kebaikan. Itu adalah berhubungan dengan tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Wa amma haluhu fima bainahu wa bainallahi ta'ala fahuwa itharu ta'atihi wa tajannubu ma'siyatihi wa huwa qawluhu ta'ala wattaqullah. Kelanjutan dari firman Allah ini. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ini menjelaskan hukum atau keadaan hubungan manusia dengan Allah. Bagaimana seharusnya dibangun? Bertakwa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, yang artinya adalah itharu ta'atihi, mendahulukan ketaatan kepadanya, menjauhi perbuatan maksiat kepadanya. Ini maknanya, wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Jadi ayat ini menjelaskan sebab yang akan menyelamatkan manusia dunia akhirat. Ya, bagaimana dia menjaga hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan dengan sama manusia, apa yang menjadi dasarnya? Ya. Bukanlah yang dimaksudkan dengan perbuatan baik itu hanya mencari keridhaan manusia dengan resiko melanggar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan yang dimaksud dengan menjalin hubungan yang baik dengan manusia. Hubungan dengan manusia harus dasarnya adalah at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, tolong-menolong, saling membantu untuk mewujudkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menjadi landasannya seharusnya. Karena ketakwaan kepada Allah adalah dasar. Ya, keimanan inilah yang menjadi modal utama. Ini bukti kita menghambakan diri dengan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu tentang kebaikan diri kita dan paling tahu tentang cara mengatur pergaulan kita dengan sesama makhluk lainnya. Supaya kita benar-benar mewujudkan kehidupan yang indah di dunia ini dan balasan yang sempurna di akhirat nanti. Makanya karena ini landasannya, berarti pergaulan dengan manusia pun harus dasarnya adalah mencari keridhaan Allah. Bukan sekedar menyenangkan orang, kemudian dengan itu kita ya mengorbankan syariat Islam. Sudah kita ketahui ini adalah sebab malapetaka bagi manusia. Karena ketika Allah murka kepada manusia, tidak ada seorang pun yang bisa menyelamatkan manusia ini dari berbagai keburukan, termasuk Allah jadikan orang-orang di sekitarnya akan murka atau benci kepada dirinya. Di dalam sebuah hadis yang derajatnya hasan, riwayat Imam At-Tirmidzi dan yang lainnya, katakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man iltamasa ridallah bisakhatin nas radhiyallahu anhu wa ardu anhu nas, wa man iltamasa ridan nas bisakhatillah sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas." Barang siapa yang mencari keridhaan Allah dengan resiko manusia murka kepadanya, Allah akan ridha kepadanya dan menjadikan manusia ridha kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan kemurkaan Allah, Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia juga murka atau benci kepada dirinya. Karena yang menentukan dan menguasai hati kita adalah Allah Subhanahu wa taala, maka dasar dari setiap perbuatan kita harusnya mencari keridhaan Allah atau tolong-menolong dalam mendapatkan keridhaannya. Baik. Fa'arsyadatil ayatu ila dzikri wajibil abdi bainahu wa bainal khalqi wa wajibihi bainahu wa bainal haqq. Maka ayat ini membimbing kita. Membimbing kita, ya, kepada penjelasan tentang kewajiban seorang hamba. Kewajiban seorang hamba antara dirinya dengan makhluk Allah yang lain, dengan manusia yang lainnya. Apa yang harus dilakukan hamba itu supaya pergaulannya dengan manusia bermanfaat, pergaulannya dengan manusia menambah kebaikan kepada dirinya. Sekaligus ayat ini menjelaskan kewajiban hamba itu antara dirinya dengan al-haq, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ilahul haq, sembahan yang benar satu-satunya. Bagaimana dia bersikap di hadapan Allah dengan benar? Kata beliau, "Wala yatimmul wajibul awwalu illa bi'azlil wasti wal qiyami bidzalika limahdhin nasihati wal ihsani wa ri'ayatil amri." Dan tidak akan sempurna penunaian kewajiban yang pertama illa bi'azli bi'azli nafsihi minal wasti, dengan menghilangkan nafsunya dari ya di tengah-tengah antara hubungan dirinya dengan makhluk yang lain, melaksanakan hal tersebut semata-mata murni karena nasihat, karena ikhlas perintah Allah Subhanahu wa taala dan keikhlasan bukan karena kebutuhan kita ingin dipenuhi oleh makhluk yang lainnya. Ya, harus menghilangkan pengaruh hawa nafsu yang akan menghalangi kita dari keikhlasan. Ini yang harus dihilangkan. Agar bisa manusia itu menyempurnakan kewajiban yang pertama, harus menghindarkan pengaruh-pengaruh dari hawa nafsunya dalam hubungan dengan manusia tersebut. Itu yang pertama. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut, ya. Wala yatimmu lahu ada'ul wajibi tsani illa bi'azlil khalqi minal bain. Sementara kewajiban yang kedua tidak akan bisa sempurna dilakukan kecuali dengan menghilangkan adanya perantara makhluk antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Wal qiyami lahu billahi ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyatan, kemudian menegakkan hak-hak Allah itu, ya, menegakkan kewajiban ibadah kepada Allah, ya, semata-mata karena ikhlas, kecintaan kepada Allah dan penghambaan diri kepadanya. La nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Kami tidak menginginkan darimu adanya balasan urusan dunia atau sekedar penghargaan, ucapan terima kasih. Bukan itu yang diinginkan. Makanya keinginan nafsu harus dihilangkan. Dan nafsu ini sudah kita ketahui adalah penghalang utama manusia untuk mencapai keikhlasan. Sebagaimana pernyataan dari sebagian ulama salaf yang sangat terkenal dalam masalah ini. Seperti ucapan Imam Sahal Ibn Abdillah At-Tustari yang mengatakan, laisa syai'un asyadda ala nafsi minal ikhlas li'annahu laisa laha fihi nasib. Tidak ada satu hal pun yang lebih berat diusahakan oleh diri manusia melebihi keikhlasan. Karena dalam ikhlas itu tidak ada bagian untuk dirinya atau hawa nafsunya sama sekali. Manusia ketika dia bergaul, dia niatkan untuk dipuji. Kebanyakan meniatkannya untuk dipuji atau untuk mendapatkan balasan imbalan duniawi. Sehingga dalam pergaulan susah untuk mencapai ikhlas karena ini. Asalnya sifat nafsu manusia ingin dapatkan balasan yang segera. Ya, ingin dipuji, ingin disanjung duniawi. Sehingga dalam pergaulan kebanyakan manusia itu, ya, menjadikan dasarnya hanya mencari kesenangan orang atau keridhaan orang lain. Adapun pertimbangan dari menjaga agamanya, menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang lemah imannya, ini tidak demikian. Tidak menjadi perhatian yang besar bagi dirinya. Ya sudah kita ketahui, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam sebuah atsar yang diriwayatkan dalam tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari pernah mengatakan, wa amatu mu'akhatin nas, kebanyakan persaudaraan, pergaulan yang dibangun oleh manusia landasannya adalah ala umuri dunia, perkara-perkara dunia. Bukan untuk akhirat, bukan tolong-menolong dalam ketakwaan. Mereka akan bisa dekat dengan seseorang kalau dia merasa orang ini memberikan manfaat terhadap urusan dunia, mendukung kepentingan-kepentingan dunianya, atau mendukung ambisi-ambisi pribadinya. Sementara orang lain yang lebih bertakwa, yang lebih dekat kepada Allah, yang lebih kuat ibadahnya, bisa jadi dia tidak berkeinginan untuk dekat dengannya hanya karena dirasa orang ini tidak mendukung kepentingannya. Inilah nafsu yang harus dihilangkan untuk bisa menyempurnakan kewajiban kita dalam bergaul dengan manusia, untuk menjadikan ini membawa kita kepada keridhaan Allah. Harus kita menghilangkan antara kita dengan manusia adanya an-nafs, keinginan-keinginan hawa nafsu. Sedangkan kewajiban kita kepada Allah, kewajiban yang paling besar untuk menyempurnakannya, harus menghilangkan antara kita dengan Allah adanya perantara makhluk siapapun. Baik itu perantara dalam berdoa, ini adalah syirik besar, ya, seperti ucapannya orang-orang musyrik, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak menyembah sembahan-sembahan itu kecuali supaya bisa mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dijadikan perantara katanya untuk memudahkan lebih dekat. Ini syirik, karena Allah tidak butuh perantara. Allah Subhanahu wa taala, orang yang berdoa kepadanya malah dia maha dekat, qarib. Ya, Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Rasulullah tentang aku, tentang Allah, maka katakanlah sesungguhnya aku maha dekat. Allah maha dekat. Orang yang berdoa dekat dengan Allah. Allah maha mendengarkan dan maha kuasa mengijabai permohonannya. Kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dalam berdoa kita langsung minta kepadanya. Dalam memenuhi hajat kita, kita tidak minta kepada makhluk karena kita tahu kekurangan makhluk. Dia sendiri kurang, dia sendiri lemah. Kenapa kita bersandar kepada yang lemah? Tidak minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kuat dan maha perkasa. Wa iyamsaska Allahu bidhurrin fala kashifa lahu illahu. Dan jika Allah menimpakan kepadamu satu keburukan atau bencana, tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Dia. Oleh karena itulah, menghilangkan perantara atau ketergantungan kepada selain Allah, supaya tidak ada perantara, benar-benar kita murni hanya menyandarkan diri kita kepada Allah. Inilah yang dituntut untuk kita menyempurnakan hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya bersandar kepada Allah yang namanya tawakal, ini sudah kita jelaskan berkali-kali, disebutkan dalam Al-Quran sebagai simbolnya tauhid. Rabbul masyriki wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Allah yang Rabb, yang maha menguasai wilayah timur dan wilayah barat. Tidak ada sembahan yang benar selain Dia. Fattakhidhu wakila, maka jadikanlah Dia sebagai tempat bersandarmu satu-satunya. Orang yang bertawakal kepada Allah mendapatkan balasan yang paling besar. Allah sendiri yang akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal, berserah diri dengan benar kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Allah subhanahu wa ta'ala sendiri yang akan mencukupinya. Jadi menghilangkan adanya perantara makhluk. Kita bergantung murnikan kepada Allah. Demikian pula pengharapan kita. Yang melemahkan manusia adalah ketika dia membagi hal ini kepada makhluk. Dan sudah kita bahas di dalam surat Ali Imran, ini dikatakan termasuk tipu daya syaitan yang besar untuk melemahkan iman manusia. Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ahu falatakhawfuhum wa khawfuni in kuntum mu'minin. Itu adalah perbuatan syaitan, iblis, yang menjadikan kalian, menakut-nakuti kalian dengan wali-walinya di dunia ini. Syaitan, dukun, dan tukang sihir. Itu wali-walinya iblis di dunia ini. Takut kepada mereka dan takutlah kepadaku jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Inilah seorang hamba yang benar-benar menghambakan dirinya sejati kepada Allah. Dia hanya tunduk dan takut kepada Allah. Berarti dia adalah hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang memurnikan penghambaan dirinya karena kecintaannya, takutnya, dan pengharapannya. Semua dijadikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata. Tidak ada lagi perantara makhluk yang akan membatasi dirinya ketika berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kata Syekh selanjutnya di sini, فَيَنْبَغِي التَّفَتُّنُ لِهَذِهِ الدَّكِيقَةِ اللَّتِي كُلُّ خَلَلٍ يَدْخُلُ عَلَى الْأَبْدِ فِي أَدَاءِ هَذَيْنِ الْأَمْرَيْنِ الْوَاجِبَيْنِ إِنَّمَا هُوَ مِنْ عَدَمِ مُرَاعَتِهِ مُرَاعَتِهَا عِلْمًا وَعَمَلًا. Maka semestinya kita memahami hal ini dengan benar. Memahami perkara yang sangat detail ini, yang sangat rinci ini, yang mana semua keburukan, al-khalal, ya, semua kerusakan yang masuk pada diri seorang hamba, yang menimpa seorang hamba dalam menunaikan dua perkara yang wajib ini, dua kewajiban ini, terjadinya karena dia kurang memperhatikan hal ini, ya, kewajiban untuk menjadikan Allah subhanahu wa ta'ala tempat bersandar, beribadah satu-satunya tanpa ada perantara, dan kewajiban bergaul dengan manusia dengan menghilangkan perantara keinginan hawa nafsu. Terjadinya kerusakan dalam penunaian dua hal ini karena hamba itu kurang memperhatikan ini dalam ilmu dan pengamalannya. Dalam ilmu dan pengamalannya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengajarkan kepada kita doa yang di dalamnya terkandung tauhid yang sempurna. Ini juga sudah saya jelaskan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di antara doa yang beliau baca di salat malam. Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari keburukan, cuma mencari keridhaan-Nya. Yang bisa menyelamatkan kita dari hal yang kita takutkan adalah kemurkaan Allah. Berlindung dengan keridhaan-Nya. Tidak ada yang ditakutkan oleh manusia kecuali keburukan-keburukan yang Allah Maha Kuasa menimpakan kepada dirinya. Maka inilah penyandaran diri yang utuh yang diajarkan dalam doa ini. Aku berlindung kepada-Mu ya Allah darimu. La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian yang pantas bagi-Mu. Engkau adalah seperti pujian dan sanjungan yang Engkau peruntukan bagi dirimu sendiri. Taib, kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa hadza makna qauli Syekh Abdul Qadir qaddasallahu ruhahu. Ini adalah makna dari ucapan yang terkenal dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, atau juga disebutkan Al-Jili atau Al-Kailani ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mensucikan ruhnya ketika beliau mengatakan kun ma'al haqqi bila khalqin wa ma'al khalqi bila nafsin wa man lam yakun kadzalika lam yazal fi takhbitin wa lam yazal amruhu furuta. Jadikanlah dirimu bersama al-haq, bersama sembahan yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perantara makhluk. Ya, murnikan penghambaan dirimu kepadanya tanpa ada perantaraan makhluk yang merusak kemurnian ibadahmu. Dan jadikanlah dirimu ketika bersama makhluk tanpa ada nafs, kepentingan hawa nafsu. Maka barang siapa yang tidak menjadikan dirinya seperti ini, maka senantiasa dia di dalam takhbit, di dalam kesesatan, terombang ambing dalam kebingungan, dan senantiasa urusannya akan menjadi rusak. Ya, senantiasa urusannya akan selalu jauh dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dalam kerusakan. Tapi di sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menukil ucapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, seorang tokoh yang sangat terkenal yang tentu sebagian manusia mengaku-ngaku sebagai beliau ini sebagai tokoh panutannya, padahal kalau kita merujuk kepada biografi beliau, ya beliau adalah seorang yang memiliki ibadah yang meskipun sebagian orang menisbatkan kepadanya dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan zuhud dan beberapa ajaran sumber dari nukilan yang benar kalau kita merujuk kepada biografi beliau. Ya, beliau pernah menulis sebuah buku yang berjudul Al-Gunyatu Litalibi Tariqil Haq. Al-Gunyah, ya ini kecukupan bagi orang yang menginginkan jalan yang benar. Juga ada Al-Fathur Rabbani. Ya, ada juga Al-Fayadhatur Rabbaniyah. Ala kulli hal, Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala ya, menyebutkan kesimpulan dari orang yang disebut sebagai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini. Imam Adz-Dzahabi menyimpulkan keadaannya dengan mengatakan, ya, Al-Syekh Abdul Qadir kabiru syan, wa alaihi ma'akhidhu fi ba'di akwalihi wa da'awihi, wallahu mu'id, wa ba'du dhalika makdhubun alaih. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah orang yang kedudukannya tinggi, ya, memiliki kedudukan yang agung. Tentu ada beberapa yang perlu dicatat, catatan beberapa kesalahan-kesalahan atau beberapa hal yang perlu diteliti dari sebagian ucapan dan pengakuan-pengakuannya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menjanjikan kebaikan. Meskipun sebagian dari ucapan-ucapan yang dinukil darinya itu adalah dusta atas namanya, tidak benar. Ya. Imam Ibnu Katsir juga, dari Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Sirr A'lami Nubala, kemudian Imam Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah mengatakan, wabil jumla kana min sadatil masyayikh kesimpulannya beliau adalah termasuk tokoh-tokoh dari al-masyayikh, orang-orang yang dijadikan panutan dalam urusan agama atau tokoh-tokoh dalam di kalangan orang-orang yang berilmu. Dia punya beberapa kesalahan, tapi sebagian dari ucapan-ucapan tersebut didustakan atas nama beliau. Yang jelas, ucapan ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, pernyataan beliau, karena kun ma'al haqqi bila khalq, jadikanlah dirimu bersama Allah ketika beribadah kepada Allah, memurnikan penghambaan dirimu kepada Allah tanpa perantara makhluk. Murnikan ibadahmu hanya untuk Allah semata-mata. Wa ma'al khalqi bila nafs, dan ketika kamu bersama makhluk, bergaul dengan makhluk, tanpa ada kepentingan nafsu yang dijadikan perantara. Kalau terpenuhi, baru ridho. Kalau tidak terpenuhi, maka tidak ridho. Ini yang akan menjadikan pandangan manusia nanti terhadap makhluk itu tidak lagi ukurannya kebenaran. Contoh sekarang, ya, orang kalau sedang marah terhadap seseorang, apapun yang dilakukan orang itu, semua salah, sampai pun dia adalah orang yang taat beribadah. Padahal kemarahannya karena urusan pribadi. Beda kalau dia sedang senang sama seseorang. Maka apapun yang dilakukan oleh orang tersebut, meskipun salah, dianggap benar semua. Ya, di dalam ayat yang kita bahas, yang menjadi landasan kitab ini, itu diterangkan di ayat sebelumnya, tentang keadaan sebagian manusia, nanti akan juga dibahas dalam kitab ini. Wala yajrim min ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencianmu terhadap satu kaum ya, menjadikan kamu, menyeret kamu untuk berlaku tidak takwa, tidak adil. Untuk melakukan perbuatan yang tidak adil, i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena itu lebih dekat kepada takwa. Orang yang berlaku adil, maksudnya dalam pergaulan, bukan dipengaruhi dengan hawa nafsunya. Dia marah atau ridho bukan karena kepentingan nafsunya, tapi karena kepentingan ditunaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala atau tidak. Ibnu Qayyim nanti akan menukil di sini ucapan salah seorang ulama salaf yang mengatakan makna adil di sini. Al-adlu huwa alladhi idha ghadiba lam yudkhilhu ghadabuhu fi batilin wa idha radiya lam yukhrijhu ridahu minal haq. Orang yang adil itu adalah ketika dia sedang marah, kemarahannya tidak menyeret dia masuk ke dalam kebatilan, menjerumuskan dia dalam kesalahan. Sebagaimana kalau dia sedang senang, perasaan senangnya tidak mengeluarkan dia dari kebenaran. Ya, tidak mengeluarkan dia dari lingkup kebenaran. Inilah orang adil yang sesungguhnya. Makanya kaidah ini sangat penting untuk kita praktekkan agar kita benar-benar selamat dalam menjalin hubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, hablu minallah wa hablu minan nas, dan menjalin hubungan dengan manusia. Kaidahnya adalah ya, menjalin hubungan tersebut karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena kepentingan hawa nafsu, bukan juga karena mengikuti keinginan orang. Kadang-kadang sebagian orang menjelaskan hal ini dengan tanpa ada patokan untuk bagaimana kita menjadikan hubungan kita benar dengan sesama manusia, apalagi yang berhubungan dengan hak Allah subhanahu wa ta'ala. Benar-benar kita memurnikan penghambaan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mentauhidkannya. Kata beliau di sini, وَمَنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكْ, barang siapa yang tidak melakukan ini, لَمْ يَزَلْ فِي تَخْبِيط, ada dalam kebingungan, dalam ketidak, apa ini, dalam arah yang tidak lurus, ya, dalam sesuatu yang tidak terarah pada kebenaran, وَلَمْ يَزَلْ أَمْرُهُ فُرُطَ, dan akan senantiasa urusannya akan menjadi rusak, tidak dekat dengan kebaikan. Nah, kata beliau selanjutnya, wal maksudu bihadihil muqaddimah, wal maksudu bihadihil muqaddimati dhikru ma ba'daha, dan inilah muqaddimah, ya, kata pengantar, yang dimaksudkan dengan penjelasan ini adalah apa yang akan disebutkan nantinya. Jadi kita sebutkan mukaddimah seperti ini supaya menjadi dasar penjelasan selanjutnya yang akan dibahas dalam fasal-fasal berikutnya dari pembahasan kitab yang sangat bermanfaat ini. Yang jelas kita mengetahui dulu, inilah dasarnya. Dalam kita bergaul dengan manusia, apalagi kemudian bergaul atau bersikap di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita harus lakukan hal ini supaya menjadikan penunaian kita terhadap dua kewajiban ini benar-benar sempurna dan menjadi sebab kebaikan kita mendapatkan balasan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ada penjelasan Imam makna ucapan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ini, juga beliau menukilnya dalam kitab Madarijus Salikin, yang beliau sebutkan di awalnya, wa madaru husnil khalqi husnil khuluqi ma'al haqqi wa ma'al khalqi ala harfaini dzakarahuma Abdul Qadir Al-Jailani. Yang menjadi poros akhlak yang baik, akhlak yang benar, sikap yang benar ketika bergaul dengan Allah, bersikap di hadapan Allah, sembahan yang benar, dan bergaul dengan manusia, ya, adalah dua perkara yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian beliau menyebutkan ucapan di atas. Beliau menyebutkan, ya, padat, wama ajma'ahuma liqawaidis suluk wa likulli khuluqin jamil. Dan alangkah sempurnanya kalimat ini menghimpun kaidah-kaidah akhlak yang mulia, ya, kaidah-kaidah sikap yang benar dan akhlak yang mulia. Fafasadul khuluqi innama yansha'u min tawassutil khalqi bainaka wa bainallahi ta'ala wa tawassutin nafsi bainaka wa bain khalqihi. Kerusakan akhlak, sikap yang rusak hanyalah tumbuh ketika hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa taala, hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya Allah Subhanahu wa taala, ada di tengah-tengahnya perantaraan makhluk. Dia tidak memurnikan penghambaan dirinya kepada Allah. Sebagaimana kerusakan dalam akhlak ketika bergaul dengan manusia karena adanya tawassutun nafs, perantaraan hawa nafsu di tengah-tengah antara dirinya dengan manusia yang lainnya. Ya. Famata azaltal khalqa hala kaunika ma Allah taala wa azaltan nafsa hala kaunika ma al khalqi faqad fusta bi kulli ma asyara ilaihi al qaum wa shammaru ilaihi wa hamu haulahu wallahu al musta'an. Maka ketika kamu telah berhasil menghilangkan, menyingkirkan adanya perantara makhluk ketika kamu beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan dengan Allah, ya, dan kamu berhasil menundukkan, menyingkirkan hawa nafsumu, kepentingan hawa nafsumu ketika kamu bergaul dengan makhluk, maka kamu akan sungguh meraih keberuntungan yang diisyaratkan oleh orang-orang yang bertakwa, yang mereka berlomba-lomba untuk mendapatkannya, dan inilah orang-orang yang sempurna kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, kaidah ini diterangkan oleh beliau, perlu dijelaskan di kata pengantar kitab ini supaya nanti ketika kita masuk dalam pembahasan kitab ini, kita telah mengetahui dasar yang menjadi pijakan menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjalin hubungan dengan sesama makhluk, yang ini semua, ya, akan membawa kita kepada kesempurnaan iman karena kewajiban untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kecintaan kepada Allah lebih daripada yang lainnya, ini adalah ciri utama atau kewajiban pertama dalam hal kesempurnaan iman. Kemudian ada konsekuensinya, kalau ini adalah akar utamanya, maka ada cabangnya, yaitu menjadikan makhluk, kehubungan kita dengan mereka adalah mendukung kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang terkenal dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Ada tiga perkara barang siapa yang memilikinya, tiga sifat barang siapa yang menghiasi dirinya dengannya, maka dia akan merasakan manisnya iman, kesempurnaan iman. Yang pertama, dasarnya, landasan utamanya, dengan dia hamba ini menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya, yang paling dicintainya dibandingkan selain keduanya. Kemudian dia menyempurnakan cabang-cabangnya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia tidak mencintai manusia, tidak menjadikan hubungannya dengan manusia kecuali untuk mendukung kecintaannya kepada Allah. Ya. Dan yang ketiga, menghilangkan penghalang-penghalangnya. Wa an yakraha ay ya'uda fil kufri ba'da id an qadahu Allahu minhu, kama yakrahu an yukdzafa finnar. Dan dengan dia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran, kembali kepada keburukan-keburukan setelah diselamatkan oleh Allah, setelah dia diselamatkan oleh Allah dari keburukan tersebut, sebagaimana dia tidak suka untuk dicampakkan ke dalam api. Barang siapa yang melaksanakan tiga hal ini dengan sempurna, maka dialah yang akan menyempurnakan keimanannya, yang dengan itu hamba ini mengetahui ternyata kaidah dalam upaya untuk menyempurnakan semua ini, ya, tertuju kepada dua hal yang disimpulkan dari ucapan Ibnu Qayyim atau penjelasan Ibnu Qayyim di sini ketika menjelaskan ucapan, makna ucapan dari Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati semua para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Barakallahu fikum ma'asyiral muslimin, para pendengar, para pemirsa Rojak TV dan pendengar radio Rojak dimanapun Anda berada. Sampai di sini insyaallah kajian untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Ya, kita masih ada waktu untuk bertanya jawab dari hal-hal yang mungkin perlu antum tanyakan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan. Kami cukupkan. Shallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallah khairan, barakallah fiqh atas materi yang disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan ikhwatal Islam azanil Allah wa iyyakum. Untuk berikutnya kami buka sesi interaktif soal jawab bagi Anda yang bertanya. Dan untuk Anda yang bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi kami di 021-823-6543 untuk Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819-896543. Untuk yang pertama, kami angkat pertanyaan melalui telepon di 021-823-6543. Nah, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Umu Iqbal di Jambi, Ustaz. Umu Iqbal di Jambi. Silakan, Umu Iqbal. Ya, ini menanyakan, Ustaz. Ya, kami mendapat ke Malang kemarin orang apa, bapak mertua meninggal. Innalillah. Jadi, dalam beberapa hari ini kayaknya dibayang-bayangin kayak gitu, Ustaz. Dibayang-bayang terus sama si bapak, dibayang terus di dalam rumah, mau tidur, mau apa. Jadi, mata itu sekarang tuh tak bisa tidur, Ustaz. Kayaknya tuh ada istilahnya nggak bisa dibawa tidur, terbayang terus, bayang terus. Jadi solusinya Ustaz gimana sikap kita untuk menghadapi masalah yang begini gitu ya, apa di rukiah apa gimana gitu. Mohon mau penjelasannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mu Iqbal pertanyaannya, dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik. Pertanyaan bermanfaat dari Umu Iqbal yang ada di Jambi tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarganya, dan kita semua dalam kebaikan. Ya, kondisi yang ditanyakan tadi tentang bapak mertua yang telah meninggal dunia kemudian teras selalu terbayang-bayang seperti terlihat. Ini semua pertama kita katakan ini adalah godaan dan tipu daya syaitan. Manusia yang telah meninggal dunia telah masuk ya ruhnya ke alam barzakh yang telah terhalang dari alam dunia. Tidak ada yang namanya manusia itu masih berkeliaran ruhnya sampai berapa hari. Ini semua adalah berita-berita yang tidak benar. Al-Quran jelas-jelas membantahnya. Ila yaumi yub'atsun. Di hadapan mereka ada barzah, penghalang antara dunia, alam dunia dengan alam barzah. Sampai hari kebangkitan, sampai hari kiamat nanti. Maka ini adalah tipu daya syaitan yang kadang-kadang menampakkan pada diri manusia, misalnya seseorang yang manusia kan masing-masing dijadikan ada korin, ada jin yang menyertainya. Ini yang bisa menyerupai manusia tersebut, menyerupakan diri dalam rupanya itu yang nampak. Kemungkinan dia yang nampak kemudian terkesan bahwa itu adalah ruh dari orang yang meninggal tersebut. Kita berlindung kepada Allah, di rumah kita bacakan Al-Quran, bacakan surat Al-Baqarah di rumah kita. Karena Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim bersabda, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَفِرُّ min al-baitil ladzi yuqra'u tuqra'u fihi suratul baqarah. Sesungguhnya syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Dibacakan surat Al-Baqarah untuk mengusir syaitan, berlindung kepada Allah, dan ketika itu jin, katakan kepadanya, tegaskan bahwasanya Anda pergi dari sini, saya akan berdoa kepada Allah kalau Maha Kuasa melindungi hamba-hamba yang beriman. Yang jelas kita rukyah rumah kita, kita berlindung kepada Allah, dan Termasuk caranya adalah setelah berlindung kepada Allah, jangan dihiraukan bayangan-bayangan tersebut. Jangan diperdulikan, maka lama-kelamaan insya Allah dia sendiri akan bosan untuk menggoda kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha kuasa untuk melindungi hamba-hambanya dari segala keburukan. Nah. Nah Ustaz, jazakallah khairan Ustaz atas jawaban, diberikan jawaban untuk Ibu, untuk Umu Iqbal di Jambi. Mudah-mudahan dapat dipahami dan bisa diamalkan. Khotol Islam azani Allah wa iyakum. Untuk berikutnya kami masih angkat tanya melalui telepon di layanan telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Hamba Allah di Jawa Timur. Ya, silakan Ibu. Ini Ustaz mau nanya, ini kan saya ada masalah dengan adik saya. Sangka yang sangat salah itu dia. Saya udah, kan saya takut juga ya, udah menaksinah di situ aja. Saya udah berkali-kali nanya dia, gak mau. Saya udah minta maaf dua kali, gak mau. Sedangkan katanya kalau tiga hari gak nanya itu, kalau kita beribadah gak diterima, itu gimana solusinya? Itu aja, assalamualaikum. Baik, terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami silakan. Silakan Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari Ibu yang ada di Jawa Timur ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikannya kepada beliau, keluarga, dan kepada kita semua. Ya, tentang Ibu ini yang sudah berusaha untuk mendekati atau minta maaf kepada adiknya mungkin karena ada masalah-masalah pribadi yang terjadi, tapi adiknya tidak mau. Kita ketahui memang seperti yang Ibu katakan tadi, dalam Islam tidak diperbolehkan ya memboikot saudara kita, apalagi itu adik kandung kita sendiri, lebih dari 3 hari karena urusan-urusan dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim pernah bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalathi layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, tidak menegur ya, tidak bertegur sapa dengan saudaranya sama muslim ya lebih dari 3 hari. Ketika keduanya bertemu, ini berpaling dan ini berpaling. Dan yang terbaik di antara keduanya adalah yang mulai mengucapkan salam. Kemudian ada juga hadis yang tadi disebutkan sama ibu tadi, isyaratnya ya, disebutkan tadi, orang yang tidak diterima ibadahnya ketika sedang bermusuhan, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat untuk menerima atau memberikan kebaikan kepada hambanya, dikecualikan orang yang masih ada bermusuhan. Itu disebutkan dalam sebuah riwayat atau beberapa hadis yang sahih yang mengisyaratkan makna yang demikian. Taib, ketika dia tidak mau, ibu sudah berusaha minta maaf, maka insya Allah ibu tidak termasuk lagi orang yang mengadakan permusuhan tersebut. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis tadi, yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam, yang meminta maaf, menegur, mulai mengucapkan salam terhadap orang yang bermasalah secara pribadi dengan dirinya. Ini yang dipuji di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW seperti yang kita bacakan tadi. Makanya perbuatan ibu sudah berusaha minta maaf, ini adalah perkara yang terpuji. Rasulullah SAW bersabda, "Ma zadallahu abdan bi'afin illa izzan." Allah tidak menambah bagi seorang hamba dengan pemaafannya kecuali semakin tinggi kemuliaannya. Yang ibu lakukan sudah benar. Tetaplah berusaha untuk minta maaf dan menegur dia dengan kebaikan. Adapun kalau dia memperlakukan dengan cara yang tidak benar, tidak mau menerima atau tetap memusuhi, maka itu adalah kesalahan yang dia akan pertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah memberikan hidayah kepadanya. Dan ingin juga saya sampaikan kepada yang menyaksikan saat ini siaran di Rojak TV. Kami umumkan bahwasanya saat ini Radio Rojak Kendari sudah kembali mengudara setelah sempat off beberapa waktu karena kerusakan atau perbaikan. Radio Rojak Kendari sudah kembali mengudara, Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM untuk diketahui oleh kaum muslimin yang menyaksikan hal ini dan disampaikan kepada saudara-saudara yang lainnya untuk bisa mengambil manfaat dari media ini. Radio Rojak Kendari di poin frekuensi 95.1 FM. Barakallahu fikum. Nah. Ustaz, jazakallah khairan, barakallahu fik. Demikian jawaban untuk ibu yang bertanya tadi dan mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Ustaz, mohon dijelaskan bagaimanakah dengan hukum tentang apa yang ada dalam adat ketika seorang melahirkan, maka ari-ari itu dikubur dan diberi benang, jarum, serta tulisan dari huruf hijaiyah dan diberi lampu. Apakah ini termasuk dari ajaran Islam, Ustaz? Dan Ustaz memberikan penjelasan. Silakan, Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali ya, tentang perlakuan terhadap ari-ari bayi yang baru lahir. Ini banyak di masyarakat kita ya, yang diberikan lampu, kemudian dianggap sebagai temannya bayi dan seterusnya. Hal-hal yang disebutkan tadi ini tidak ada dasarnya dalam syariat Islam. Ya, bukanlah perkara yang diajarkan dalam sunnah Rasulullah SAW atau perbuatan para sahabat. Ari-ari itu adalah biasa, bagian tubuh yang perlu disingkirkan, ditanam biasa. Kita bungkus dengan plastik, kemudian tanam biasa, tidak perlu dilakukan dengan perlakuan-perlakuan seperti ini, seperti diberi lampu, nanti diberi bungkusan khusus, diyakini, bahkan dijadikan penerangan dalam beberapa hari, diyakini sebagai teman dari bayi tersebut. Ini tidak dibenarkan dalam Islam. Ini adalah bukanlah sesuatu yang pantas diperlakukan seperti itu, cukup ditanam seperti biasa, ya, ditanam di dalam tanah, maka sudah mencukupi hal tersebut. Dia juga bukan dianggap sebagai makhluk yang hidup misalnya, tidak perlu diperlakukan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, fik barakallah, jazakallah khairan, Ustaz, barakallah fik. Untuk yang bertanya mudah-mudahan dapat dipahami dan benar apa yang telah diberikan jawabannya oleh Ustaz. Khotbah Islam azani Allah wa iyyakum. Untuk pertanyaan berikutnya kami angkat pertanyaan melalui telepon, melalui SMS, maaf, di layanan SMS 0819896543. Ustaz, pertanyaan dari pesan singkat dari Desi di Kota Pontianak, Ustaz. Mohon Ustaz memberikan penjelasan, apakah tatoyul termasuk kategori syirik akbar ataukah syirik yang kecil, Ustaz? Syukur, Ustaz. Silakan, Ustaz. Iya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat sekali dari beliau yang ada di Pontianak ya. Tatoyur artinya menganggap mitos, menganggap sesuatu benda bisa mendatangkan kesialan atau keberuntungan. Itu namanya tatoyur ya. Seperti hari-hari yang dianggap hari-hari sial, hari-hari beruntung, ada angka-angka 13 tidak boleh dan seterusnya. Ini semua tatoyur namanya. Menjadikan makhluk-makhluk yang Allah tidak jadikan sebagai sebab kebaikan atau keburukan disandarkan kepadanya dengan keyakinan-keyakinan seperti tadi. Ini hukum asalnya, diterangkan oleh para ulama, selalu disebutkan ini hukum asalnya adalah syirik kecil. Tapi ingat, syirik kecil itu bukan berarti dia kecil. Syirik kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Dia dikatakan kecil karena ada yang lebih besar dibandingkan dia. Dan ini asalnya, dan syirik kecil itu merupakan perantara atau pengantar kepada syirik yang besar. Kalau sampai berlebihan, tatoyur pun bisa membawa kepada syirik yang besar. Contohnya, orang yang ketika menjadikan benda-benda tadi, makhluk-makhluk tadi, ya, kalau dijadikan sebagai sebab saja, tetap diyakini Allah yang menentukannya, maka ini syirik kecil. Karena Allah tidak menjadikannya sebagai sebab. Tapi kalau dia meyakini makhluk ini sendiri yang menentukan kesialan atau keberuntungan, maka ini jadi syirik besar nantinya. Makanya perantara-perantara seperti ini harus dihindarkan. Dan ini jelas merusak kesempurnaan tauhid, dan sudah kita bahas ini dosanya melebihi dosa besar. Jangan dianggap karena kecilnya kemudian diremehkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala keburukan, apalagi perbuatan syirik yang besar maupun yang kecil. Nah, barakallahu fikum. Nah, Ustaz, fik barakallah, jazakallah khairan, Ustaz. Dan demikian jawaban untuk ukhti Desi di Kota Pontianak, mudah-mudahan difahami dan benar apa yang disampaikan jawabannya oleh Ustaz. Nama kata Islam azan ya Allah wa yakum. Kami angkat pertanyaan kembali melalui pesan singkat, Ustaz. Mohon dijelaskan, Ustaz. Saya telah melakukan satu sunnah Rasulullah, yaitu ketika ayah saya meninggal dengan mengamalkan sesuai dengan sunnah. Akan tetapi ada saudara saya yang tetap mengadakan suatu keselamatan kematian di rumahnya. Apa yang saya lakukan dan apakah saya juga mendapatkan dosa dari apa yang dilakukan tersebut? Dan kepada Ustaz dipersilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari saudara kita ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah kebaikan dan semangat beliau dalam mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Kita katakan ketika Anda telah mengamalkan kebaikan ini, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man wajada khairan falyahmadillah." Barang siapa yang mendapati kebaikan, hendaknya dia memuji Allah. Hendaknya dia memuji bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufiknya, kemudahan untuk melakukan kebaikan. Jadi kita katakan bersyukurlah kepada Allah, ucapkan alhamdulillah atas kebaikan ini. Apa yang Anda lakukan adalah benar, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kebaikan ini pada diri kita. Yang sudah kita usahakan, ini adalah kebaikan. Adapun ketika ada saudara kita yang ingin melaksanakan di rumahnya sendiri, maka itu adalah dosa yang ditanggungnya sendiri. Selama kita sudah berusaha menasihati, sudah berusaha menyampaikannya, maka ketika dia ditanggungnya sendiri, dan tentu kita tidak ikut-ikutan mendukung atau membantu penyelenggaraan acara tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan pahala kebaikan bagi antum yang bertanya tadi dan untuk kita semua. Nah, barakallahu fikum. Amin, wafiq barakallah, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya Ustaz. Dan untuk pertanyaan berikutnya, kami yang bertanya melalui layanan telepon di layanan telepon 021-823-6543. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana? Ibu Latifah dari Sungai Penuh. Ibu Latifah, ya silakan Ibu Latifah. Ini mau nanya itu, kalau mau baca zikir-zikir pagi sore itu boleh nggak sambil kerja-kerja gitu, apa sambil jalan, boleh nggak? Ya, terima kasih Ibu Latifah, itu saja pertanyaannya, cukup. Nggak, satu lagi boleh nggak? Ya, silakan Ibu. Kalau kita itu mau memahami Al-Quran gitu kan, terus bisa pakai tafsir apa gitu, bisa nggak kita memahaminya melewati tafsir, pokoknya dari tafsir lah gitu. Ya, dari salah satu kalau tafsir bagus, Bu, ya. Tafsir apa yang bagus gitu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Latifah atas pertanyaannya, cukup. Iya ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustadz kami persilakan. Ya, barakallahu fiik, pertanyaan bermanfaat dari Ibu Latifah, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, keluarga dan kita semua dalam kebaikan. Pertama berhubungan dengan masalah berzikir pagi dan sore sambil beraktivitas atau sambil berjalan misalnya, ya. Tentu saja diperbolehkan. Cuman paling baik kalau kita dalam kondisi kita tenang, konsentrasi sambil merenungkan makna zikir yang kita ucapkan, maka tentu ini yang terbaik. Tapi kalau seandainya sudah masuk waktu sore hari, ya, karena zikir sore kan dimulai dari asar sampai matahari terbenam. Zikir pagi dimulai dari terbitnya fajar sampai matahari terbenam. Ketika misalnya kita dalam perjalanan, tentu boleh kita lakukan itu. Ya, sambil berkendaraan misalnya, karena waktu nanti habis, kita tetap konsentrasi dengan kendaraan sambil membaca zikir tersebut. Dan kalau sudah terbiasa, kita akan bisa insya Allah mudah untuk merenungkannya. Jawabannya itu diperbolehkan. Misalnya ada hal-hal yang mendesak harus kita laksanakan pada waktu itu. Misalnya di sore hari, saat ini orang mungkin di tempat kerjanya tetap dia wajib bekerja. Tidak mengapa sambil dia membaca, sambil tetap mengerjakan pekerjaannya. Karena itu adalah tetap pekerjaannya, kewajiban yang harus ditunaikannya. Dan zikir juga ini adalah keutamaan yang dianjurkan. Kita katakan itu diperbolehkan, tapi berusahalah untuk bisa merenungkan makna zikir yang kita baca. Supaya memberikan manfaat dalam menguatkan, menyuburkan keimanan, ya, pohon iman di hati kita. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, masalah tafsir tadi. Tafsir yang ditulis oleh para ulama ahlu sunnah wal jamaah berdasarkan penafsiran yang benar, itu banyak. Misalnya tafsir Ibnu Katsir, kemudian sebelumnya ada tafsir Ibnu Jarir al-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, dan yang lainnya. Cuman yang sudah diterjemahkan mungkin, kalau Ibu menginginkan, yang saya ketahui ada terjemahannya saat ini, dan termasuk tafsir yang sangat bermanfaat, yaitu tafsir Ibnu Katsir. Karena memang cara untuk kita bisa memahami makna Al-Quran yang benar adalah dengan merujuk kepada kitab tafsir. Jadi saya ulangi tadi, ada dua tafsir yang saya ketahui sudah ada terjemahannya. Tafsir Al-Imam Ibnu Katsir. Tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua adalah tafsir Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Ini sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Nah, barakallahu fikum. Barakallahu khairan Ustaz, wafik barakallah. Demikianlah ikhwatal Islam azan ya Allah wa iyakum. Dan ikhwatal Islam azan ya Allah. Kami akan angkat pertanyaan terakhir kesempatan pagi hari ini melalui telepon di 021-823-6543. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan siapa Ibu dan di mana? Ini dari yang lalu di Sukabumi. Ya, silakan Ibu. Ini saya mau nanya Pak Ustadz, umi saya tuh sudah enggak setuju sama kakak saya menikah dengan istrinya ini karena istrinya itu lebih apa ya? Tidak menghormati sama sekali kepada mertuanya gitu. Jadi umi saya tuh sering bilang udah ceraikan saja istri kamu tuh suka seperti itu. Apakah umi saya berdosa itu? Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya, cukup. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kepada Ustaz kami persilakan. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan bermanfaat dari ibu tadi yang ada di Sukabumi kalau enggak salah tadi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati beliau, keluarganya dan kepada kita semua. Ya, pertanyaan tadi tentang saudara ibu ini ya yang tidak disukai oleh orang tuanya. Jadi ibu saudaranya ini suami istri, saudaranya ibu ini ada yang laki-laki, istrinya itu kurang bersikap baik kepada ibu mertuanya, kurang hormat sehingga ibu mertuanya tidak suka dan menyuruh anaknya ini menceraikan istrinya. Apakah ini diperbolehkan? Kita katakan kalau seandainya itu pelanggaran betul, pelanggaran masalah akhlak, tidak hormat kepada orang tuanya, apalagi kepada ibunya, maka anak si anak laki-laki ini tetap punya kewajiban berbakti kepada ibunya. Tentu sebelum dilakukan tindakan tersebut harusnya dinasihati dengan baik istrinya. Kalau perlu dikerasi, supaya dia bisa bersikap baik kepada ibu mertuanya yang merupakan orang tua dari suaminya. Ini wajib bagi istri si anak laki-laki ini untuk menasihati istrinya, kalau perlu memaksa untuk dia minta maaf kepada ibunya, kepada ibu mertuanya, supaya tetap terjalin komunikasi yang baik sehingga tidak berisiko untuk terjadinya perpisahan. Tapi kalau tetap benar-benar istrinya yang salah, istrinya yang tidak menghormati, apalagi mungkin mengucapkan kata-kata yang kasar, dinasihati tidak mau, maka ketika sang ibu meminta kepada anaknya dengan alasan ini untuk menceraikan, maka itu adalah termasuk hal yang harus dipenuhi oleh anak tersebut. Kalau betul-betul karena urusan-urusan yang misalnya bersifat agama, bukan karena masalah-masalah ada mungkin pertengkaran yang sebabnya kesalahpahaman misalnya. Kalau betul-betul karena akhlaknya istrinya yang tidak benar, tidak mau minta maaf kepada ibu mertuanya, maka sang anak ini termasuk disyariatkan bagi dia untuk mengikuti perintah ibunya, tentu setelah menempuh cara-cara nasihat, cara-cara untuk pendekatan yang lebih baik untuk menyelesaikan permusuhan tersebut. Inilah jawaban dari pertanyaan yang terakhir di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga apa yang kita kaji bermanfaat dan menjadi sebab kebaikan bagi kita semua. Sebelum saya akhiri, kembali saya ingatkan kepada para pemirsa Rojak TV yang tinggal di Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dan sekitarnya, saya ingatkan kembali bahwa Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM sudah mengudara, alhamdulillah. Untuk kita bisa mengambil manfaatnya, Radio Rojak Kendari di frekuensi 95.1 FM. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat dari media Radio Rojak ataupun Rojak TV ya, dan menjadi sebab untuk bertambahnya keimanan kita, semakin kuatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.